sholat kita ada yang panjang dan ada yang pendek, tergantung sholat yang kita kerjakan sesuai yang telah dibagikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini memasuki rukun berikutnya, yaitu ruku. Tsumma kabbir ruku. Kemudian bertakbirlah untuk ruku. Takbirnya untuk rukuk sunnah. Dari berdiri setelah surat kita mau berjalan ke rukuk bertakbir. Takbirnya itu sunnah. Allahu Akbar sampai ke rukuk sunnah. Takbirnya. Nah, takbirnya afdalnya memulai dengan gerakan. Dimulai gerakan juga dimulai dengan takbir. Bukan bergerak dulu baru takbir, atau takbir dulu baru bergerak, tidak. Afdolnya gerakan anggota tubuh kita bersamaan dengan ucapan takbir kita. Jadi barengan, mulainya barengan, selesainya dari gerakan juga barengan. Itu afdolnya. Itu afdolnya. Jadi takbir kita untuk rukuk, mengangkat tangan kan, kita mulai ngangkat tangan ini sambil mengucapkan takbir Allah, berhentinya dengan selesainya takbir. Jadi bareng, mulai dan berhentinya bareng, itu afdalnya. Warfa yadaika, bertakbirlah untuk rukuk dan angkatlah kedua tanganmu kama sabaqa, seperti sebelumnya, seperti pembahasan sebelumnya. Takbir untuk takbiratul ihram. Nah, ini takbirnya mengucapkan Allahu Akbar hukumnya sunnah, mengangkat kedua tangan hukumnya sunnah. Yang wajib adalah rukunya. Yang wajib adalah rukunya. Takbir dan mengangkat tangan hukumnya sunnah. Nah, takbir dan mengangkat tangan ini sama dengan saat takbiratul ihram. Mengangkatnya tangan dan meletakkannya bareng. Kan gitu ya, Allahu Akbar. Itu kalau berdiri. Nah, kalau rukuk sama, Allahu Akbar sampai rukuk, sampai meletakkan gitu. Wa muddat takbir, panjangkan takbirnya. Ila intihai rukuk, sampai selesainya rukuk. Panjangkan takbirnya sampai selesai. Tapi kita manjangkan ini harus yang pas. Jangan dipanjangkan hamzanya, atau jangan dipanjangkan baknya. Lafaz akbar. Allahu akbar. Hanya dipanjangkan, keliru. Atau baknya dipanjangkan. Allah, Allahu akbar. Nah, salah kan? Salah apa? Jadi dipanjangkan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini panjangkan. Thumma dhu'ra hataika ala rukbatik. Saat ruku disunahkan meletakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut. Kedua telapak tangan disunahkan meletakkannya kepada atau ke lutut. Wa asabi'aka, dan jari-jarimu, jari-jari telangan, mansyurah tidak ngegem tapi meluruskan jari-jarinya. Kemudian enggak nempet, renggang ya, tidak nempet, renggang seperti saat takbir. Saat takbir kan itu enggak nemen gini bisa kan gitu saat takbir. Nah, ketika meletakkan jari-jari ke lutut, itu jari-jari kita renggang ya, lurus, renggang lurus. Nah, itu sunnah. Wasabribatika wa mutadharaka wa unuqaka wa ra'saka mustawiyan. Tegakkan kedua lututmu. Jadi jangan nekuk lututnya. Lututnya ini berdiri tegak. Jangan nekuk. Tegak. Kemudian panjangkan punggung mustawiyah kasofihatil wahidah, seperti satu taman. Tapi bukan sempurna, sempurnanya itu lurus. Dimulai punggung belakang ini sampai kepala lurus. Kasofi hadil wahda, ya, seperti meja. Wajah fi mirfaqo ka anjen baik. Dan hindarkan, jauhkan kedua sikumu dari jan baik kedua lempeng. Kedua siku jauhkan dari kedua lempeng. Jangan sikunya ditempelkan di lempengnya. Jauhkan. Jauhkan dari lempeng. Siku ini jauhkan dari lempeng, jangan dipepetkan. Itu kalau laki. Itu kalau laki. Wal mar'atu la taf'alu dzalik. Kalau perempuan enggak melakukan itu. Jadi kalau laki, siku ini harus tak nempel. Ya, tidak menempel ke lempeng. Kalau laki. Kalau perempuan, baltazum ba'daha ila ba'd, menempelkan. Kalau perempuan menempelkan. Ya, jadi ditempelkan kalau perempuan. Kalau laki enggak, renggang. Ya, kedua sikunya harus renggang, harus jauh dari apa? Dari lempeng saat ruku. Kalau perempuan enggak nempel. Kalau perempuan wagul, dan bacalah subhana rabbiyal azimi salasa. Sebagian menambahkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi salasan, tiga kali. Ya. Itu kalau kita salat berjamaah. Sunnah satu kali sudah dapat kesunahan. Afdalnya tiga. Afdalnya tiga. Dan ini tidak wajib dibaca dalam salat. Boleh kita baca dan mendapatkan pahala. Kalau enggak kita baca, ya enggak dapat pahala. Tapi tidak mempengaruhi sah dan tidaknya sholat. Karena ini bacaan yang sunnah. Subhana rabbiyal azimi salasan, afdolnya tiga kali. Wa in kunta munfaridan, maka jika kamu sholat sendirian, faziyadatu ila 27 hasanah. Kalau kamu sholat sendirian, sampai 27 kali, itu baik. Jadi kalau sholat sendirian, kita baca lebih dari tiga. Karena kalau sholat berjamaah dan menjadi imam, sholat berjamaah dan menjadi imam, ini harus melihat kondisi makmum. Harus melihat kondisi makmum. Jangan sampai makmum itu tidak nyaman. Sholatnya kacau balau sholatnya karena imam. Jadi imam harus melihat kondisi makmum. Jangan misalnya imami orang-orang yang tua sepuh dengan surat yang panjang-panjang, geblak nanti. Jatuh nanti mereka. Terlalu apa? Terlalu lama. Kondisinya harus kita lihat makmumnya. Atau rukuknya suwe. Gak kuat nanti mereka. Nyosok. Kenapa? Sudah tua. Gak mampu. Karena itu lihat kondisi. Tapi kalau makmumnya masih seger-seger, sehat-sehat, nggak ada apa, nggak ada urusan mau ke sana mau kemari, nggak apa-apa. Nah, itu pun kalau di dalam ilmu fikih harus melihat ridhonya makmum. Hah? Harus melihat ridhonya makmum. Tapi kalau sholat sendiri yang panjang, kalau sholat sendiri yang panjang, suratnya yang panjang, bacaan doa rukunya yang panjang, i'tidalnya yang panjang, sebagaimana para salafus saleh. Salafus saleh itu kalau sholat sendirian, mereka itu memakai Al-Qur'an banyak. Mereka menghatamkan Al-Qur'an dalam sholatnya. Jadi setiap sholat sunnah mereka membaca Al-Qur'an. Sholat sunnah membaca Al-Qur'an untuk suratnya. Untuk suratnya baca Al-Qur'an. Kemudian rukuknya, sujudnya panjang-panjang. Kenapa? Sholat sendirian. Kalau sholat sunnah seperti itu mereka. Ya, kadang mereka sujud itu lama. Di saat dua rakaat itu farfa ra'saka hatta ta'tadilaga iman, kemudian angkatlah kepalamu sehingga berdiri lurus tegak. Warfa yadaika qa'ilan, angkatlah kedua tanganmu sambil berkata sami Allahu liman hamidah. Ketika berdiri dari rukuk ke i'tidal, kita disunahkan mengangkat tangan. Lah, mengangkat tangan ini sama dengan rukuk. Mengucapkan sami Allahu liman hamidah bersamaan dengan pertama kali mengangkat tangannya. Sampai kapan? Sampai berdiri tegak. Sami Allahu liman hamidah. Lah, tangannya gimana? Nah, tangannya ini ada perbedaan antara ulama. Ada yang mengatakan lurus, ada yang mengatakan kembali seperti sebelum rukuk. Ada yang mengatakan lurus, ada yang mengatakan kembali seperti sebelum Maka jika kamu sudah berdiri lurus tegak, fagul, maka berkatalah Rabbana lakal hamdu mil as samawati atau mil us samawati wa mil al ardi atau wa mil ul ardi wa mil umashita min syaib ba'du. Kalau di akhirah ditambah dengan hamdan kathiran barakan fi Rabbana lakal hamdu mil as samawati Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayiban barakan fi mil as samawati wa mil al ardi masyita min syahin ma'ad. Wa in kunta fi fariqati subhi, maka jika kamu berada di salat subuh, fardu subuh, faqra'il kunut, maka bacalah kunut fi rak'ati tsaniyah, di rakaat yang kedua, fi itidalik, di itidalnya kamu minar ruku, atau di berdirinya kamu minar ruku dari ruku. I'tidal ini rukun pendek, beda dengan ruku. Kalau ruku itu rukun panjang seperti berdiri. Lah, i'tidal ini rukun pendek. Lah, rukun pendek itu tidak boleh dipanjangkan. Kenapa kalau dipanjangkan enggak sah salatnya? Rukun pendek tidak boleh dipanjangkan, kalau dipanjangkan tidak sah. Ini yang pertama, rukun pendek yang pertama adalah al-i'tidal. Nah, karena itu syaratnya i'tidal, jangan panjangkan melebihi zikir yang masyru' yang disyariatkan, yaitu bacaan Fatihah. Ya, bacaan Fatihah tidak boleh melebihi itu. Itu rukun pendek i'tidal. Kecuali di rakaat kedua. Baik itu di sholat subuh ataupun di sholat lainnya. I'tidal di rokaat kedua bagi atau untuk sholat yang dua rokaat, atau gampangannya i'tidal di rokaat terakhir. I'tidal di rokaat terakhir, kecuali i'tidal di rokaat terakhir. Kecuali i'tidal di rokaat terakhir baik di sholat subuh ataupun sholat lainnya. Fardu ataupun sunnahnya, salat fardu ataupun sunnahnya, i'tidal di rakaat terakhir boleh dipanjangkan untuk kunut. Karena itu di sini, jika kamu berada di salat fardu subuh, maka bacalah kunut di rakaat kedua dari di berdirinya kamu dari ruku, rakaat terakhirnya. Begitu juga di sholat-sholat yang lainnya boleh. Pokok i'tidal di rakaat terakhir. Lah, kunut itu apa sih? Kunut itu yang terkandung di dalamnya doa dan pujian. Ketika kita membaca Allahumma ufir lana ya ghafur atau ya ghafar, itu sudah dinamakan kunut. Itu sudah dinamakan kunut. Dan itu kita bisa pakai kalau misalnya di saat-saat kepepet. Dalam arti kepepet itu bangunnya kawan. Ini kalau kita membaca doa Allahumma inni nabi man adet, entek waktu ini. Kita membaca Allahumma ufir lana ya ghafar, cukup. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa alaihi wa sallam, cukup. Nah, itu minimalnya. Jadi kunut itu terkandung di dalamnya doa dan pujian. Sama kalau misalnya kita berada di masjid yang mereka bukan bermadzhab Imam Syafi'i, tidak memakai kunut seperti di Masjidil Haram. Misalnya kalau saya baca Allahumma inni nabi man hadat, nanti gak nutup. Akhirnya kita baca Allahumma ufir lana ya ghafar, Allahumma ufir lana ya ghafar, Allahumma rizukna ya razak, Allahumma asturna ya satar, misalnya, dan lain sebagainya. Tidak masalah. Tidak masalah. Karena kalau kita membaca kunut imam ke sujud, kita masih meneruskan kunut, nanti bisa membatalkan. Ya, karena kita kewajiban apa, imam berdiri dari sujud misalnya, sampai berdiri dari sujud kita masih kunut. Ini bisa membatalkan. Karena apa? Kita melakukan ya, mukhalafah ya, dengan kesunahan. Ya, ini bisa membatalkan. Nah, karena itu di situ, contohnya Allahumma ufirli ya ghafur. Tapi afdalnya tentu dengan kunut yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Hasan bin Ali. Ya, Allahumma hdini fi man hadait, kalau salat sendiri. Kalau salat berjamaah menjadi imam, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, sampai akhir. Nah, kita perlu kunut di waktu-waktu tertentu. Yang dinamakan dengan kunut nazilah. Ya, seperti bala atau musibah yang menimpa umat Islam, baik di kota lain atau negara lain bahkan. Nah, ketika ada umat Islam tertimpa musibah, bala, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, perlu kita mendoakannya. Kapan kita mendoakannya? Di antaranya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kunut rakaat i'tidal, rakaat terakhir setiap salat kita. Setiap salat kita doakan, baik itu yang ada di dalam kota kita atau negeri kita ataupun negara lain.